Mitra Bisnis, Pilkada DKI putaran kedua akan dilaksanakan Kamis mendatang, menyisakan dua pasang calon gubernur. Dan kita menyimak banyak sekali pemberitaan tentang perseteruan kedua pasangan tersebut, sampai-sampai menjurus ke isu SARA. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda? Sebelum SARA ini baru mengumumkan hasil survei, katanya itu pemilih yang mempersoalkan agama dan SARA itu hanya 8%. Sementara yang berbicara atas dasar hati nurani itu 70% pemilih. Jadi ini hasil survei ini ya. Jadi kalau melihat itu sih pemilih berarti lebih memilih sesuai hati nurani dan tidak termakan oleh isu-isu itu, walaupun isu-isu itu memang ya sangat berbahaya dan mudah dihasutkan, tapi sangat berbahaya. Tapi rupanya masyarakat sudah mulai dewasa, tidak terpancing ya. Kalau melihat hasil survei ini loh ya, hati nurani 70%, tidak tahu menahu 6%, tapi agama 8%. Terus yang lainnya, uang dalam itu cuma 1%, partai dalam itu. Partai uang itu cuma 1%, mereka tidak lihat partai, tidak lihat uang. Lihat orangnya. Ini hasil survei tadi baru diumumkan. Dan yang mengejutkan adalah alasan memilih itu 85% adalah orang, bukan milih partai. Yang milih partai cuma 4%. Jadi koalisi partai itu salah-salah bisa tidak dapat suara gitu loh. Tapi kalau menurut hasilnya ini, diramalkan Jokowi menang. Jadi itu hasilnya si survei tadi loh. Bagaimana Bapak melihat dinamika putaran kedua ini? Sebenarnya kan memang di situ Panwaslu harus fair gitu loh. Kalau memang salah ya di anu, tapi jangan pilih kasih lah gitu loh. Yang penting itu kan kalau hukum kan semua harus sama dong. Yang satu melanggar ya di yang lain lah gitu loh. Jadi jangan yang satu melanggar dijamin, yang lain dihukum, itu kan juga tidak betul gitu. Di situ hakimnya, wasitnya itu harus netral dan jujur gitu. Dan namanya kan Panwaslu, KPUD dan Panwaslu itu sebenarnya itu kan wasit dan hakim kan gitu. Itu yang harus menjamin supaya tidak terjadi yang hal-hal yang itulah bisa meresahkan dan lain. Boleh digambarkan Pak kelebihan dan kekurangan dari tiap calon gubernur dan siapa menurut Bapak yang akan menang? Ya ini kan kalau kembali ke riset-riset tadi ya dari survei ya, itu memang Jokowi unggul terus di mana-mana, termasuk di dalam hal kepercayaan untuk memilih, kepercayaan bahwa dia akan lebih bisa menyelesaikan masalah banjir, masalah apa. Walaupun ada yang mepet-mepet ya, berarti bedanya tipis-tipis ya, tapi kelihatannya rakyat lebih percaya Jokowi secara umum ketimbang incumbent karena mungkin ada unsur yang lama ini kok nggak ada perubahan, macet apa gitu ya. Jadi soal kemacetan itu juga dianggap Jokowi lebih bisa dipercaya, walaupun sebetulnya yang mulai kerja sekarang si incumbent sudah kerja ya, tapi kan baru mulai kerja sekarang. Gitu. Seolah-olah dianggap loh ini mentang-mentang mau kampanye baru bikin kerja sekarang kan gitu. Padahal memang itu prosesnya juga lama sebetulnya. Lalu Pak, ada isu mengenai aksi kekerasan yang akan terjadi pasca pilkada putaran kedua nanti. Bagaimana Bapak menilai isu tersebut? Seperti apa harapan Bapak terhadap pelaksanaan pilkada putaran kedua nanti? Ya kalau itu namanya kan elit yang kayak gitu yang tidak bertanggung jawab itu namanya bunuh diri. Bunuh diri kalau satu orang nggak bunuh diri, kalau bangsa ini mau dibunuh diri kan kurang ajar sekali dong. Saya rasa yang menyebar isu-isu itu harus diminta pertanggung jawabnya, nah, dihukum lah. Dihukum itu berarti menghasut atau menghasut gitu, mestinya kan ada undang-undang anti diskriminasi, harusnya langsung dihukum itu. Ada hukumnya toh, menurut hukum nggak boleh. Itu kan berbahaya sekali. Itu ibarat bunuh diri, kalau bunuh diri satu orang ya oke, tapi kalau bunuh dirinya 240 juta apa 10 juta rakyat Jakarta disuruh ikut bunuh diri kan ya gendut. Media harus berani ngomong gitu, harus kampanye gitu. Ini kan bukan soal pemilihan gubernur, bukan soal hidup atau mati. Pemilihan gubernur, pemilihan adu kalah menang secara sportif, secara kesatria gentleman gitu loh. Karena kalau setiap pertandingan memang harus ada yang menang, maka pertandingan mau menang semua. Demikian pengamat politik Kristianto Wibisono, saya Wendy Lim.